Mitra Bisnis Media Cetak Nasional beberapa hari lalu mengangkat pernyataan pakar perminyakan nasional Qurtubi yang menyebutkan bahwa pemerintah telah salah mengelola kekayaan migas kita. Untuk itu, pemerintah disarankan agar mengembalikan pengelolaan migas nasional sesuai konstitusi khususnya pasal 33 UUD 45, serta mencabut undang-undang migas yang diindikasikan sebagai pesanan IMF. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas pernyataan ini? Segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apa Bapak setuju pada pernyataan pakar perminyakan Qurtubi yang meminta pemerintah mengembalikan pengelolaan minyak sesuai konstitusi serta mencabut undang-undang migas titipan IMF? Ya setuju, cuma alasannya apa? Karena di dalam kalimat-kalimat yang lain, titik tolaknya lain lagi. Kalau dia mengatakan begini, kalau harga $100, lalu pergi ke pasal 33 berarti harganya tidak perlu dinaikkan gitu kan. Nah kalau harga tidak perlu dinaikkan, itu kan dia yakin bahwa yang dinamakan subsidi itu tidak betul uang keluar itu. Tetapi pada bagian lain dari artikel yang sama dan dalam banyak pernyataannya dia yang lain, dia setuju dengan dia masih menggunakan subsidi gitu. Nah ini kan membingungkan sekali yang dipikirkan Pak Qurtubi itu apa gitu. Jadi pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataannya yang lain ya Pak Quick? Ya, dia satu pihak dia mengatakan harga tidak perlu dinaikkan walaupun $100. Nah kalau harga tidak perlu dinaikkan walaupun $100, karena harga dalam negeri nggak ada hubungannya dengan yang $100. Persis seperti pikiran saya kan, tapi dalam bagian lain dari artikelnya, dia bertitik tolak dari subsidi gitu. Nah sekarang pertanyaannya, dia setuju apa tidak bahwa sebetulnya pengertian subsidi itu tidak ada. Nah kalau dia mengatakan bahwa itu ada subsidi, tidak peduli subsidi apa tidak, nah, uangnya dari mana? Nah gini ya, dia itu percaya apa tidak dengan hitung-hitungan saya itu sependapat apa tidak. Bahwa saya mengatakan subsidi itu tidak ada. Oleh karena minyak mentahnya tidak perlu bayar, tidak perlu keluar uang. Hanya untuk biaya lifting, transporting, refining. Sehingga sebetulnya kelebihan uang tunai. Memang net importnya harus dibayar mahal. Tetapi kelebihan uang tunainya itu kalau dihitung lebih dari cukup untuk membiayai impor walaupun harganya mahal gitu. Nah itu kan saya sampai bosen ya. Itu dia setuju apa tidak? Nah, kalau dia setuju, maka ucapannya dia yang tadi itu klop. Yaitu dia mengatakan, walaupun $100, tidak apa-apa, jangan dinaikkan harga itu dan kita mengacu pada pasal 33. Nah, sekarang pertanyaannya, dia setuju apa tidak bahwa sebetulnya pengertian subsidi itu tidak ada. Kalau dia mengatakan enggak, subsidi itu memang ada, memang uang keluar betulan. Gitu. Lalu terus dia mengatakan jangan dinaikkan walaupun $100 kan hancur. APBN-nya dari mana? Duitnya dari mana membiayainya? Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.